yang sangat berat yang disebut dengan sakaratul maut. Innal maut sakarat. Padahal ada rasul kecinta Allah mendapatkan beban yang begitu sangat berat hingga kemudian Rasulullah SAW menyebutkan innal maut karena bahan ini jadi diberikan tahiyat, diberikan keinginan. Di dalam seorang dia menjalani mereka pasti akan diberi ina. Dan beliau menyatakan ina ada ayat ya, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah SWT antara dua pilihan, zuhur ayat di dunia ataukah kemudian kembali kepada Allah SWT mendapatkan kesenangan kenikmatan dunia ataukah segera kembali kepada Allah. Maka kabar tersebut kembali kepada jadi Allah SWT yang dia maksudkan diri kita sendiri. Kau sini rahimani wa rahmatullah. Di dalam hadis ini Fatimah menyatakan wa karbarata. Tadi dalam sebutkan kalimat ini alam asmah berat rasa sakit yang diberita oleh ayahnya. Ini bukan kalimat ketidakpuasan. Ini bukan kalimat menunjukkan akan protes. Tidak. Hanya saja kalimat yang keluar semata-mata disebabkan karena melihat penderitaan ayahanda yang begitu sangat berat. Rasa kasihan, rasa sedih dan rahmat kasih sayang terhadap ayahanda bukan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan apa-apa dan yang semisal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali misal, tidak hanya sekali misal, tetapi berkali-kali misal. Dan itu terjadi beberapa kali sebelum wafatnya beliau. Beberapa kali sebelum wafatnya beliau. Aisyah menyatakan setelah aku melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW di saat kematian beliau, maka sungguh aku tidak merasa ini terhadap seseorang yang mati dalam keadaan kematiannya kok terlihat sangat tenang meninggal dunia dengan tenang. Setiap orang tidak seperti itu. Seorang ini di saat dia diuji di akhir hayatnya dengan berbagai macam tekanan-tekanan kesakitan itu sesungguhnya adalah menghapuskan dosa-dosanya atau jika di antara alam nafus dan hatimah tanda yang pertama adalah ekru jadi yaitu keluarnya ek yaitu keluarnya telinga pada jadi pada telinga seseorang telinga seseorang keluar telinga karena begitu sangat berat rasa sakit yang diterima tekanan-tekanan kematian yang sangat berat tersebut menghapuskan daripada dosa-dosa ini atau menghilangkan derajat itu tanda alam nafus dan hatimah. Agar bisa ruh kemudian keluar dari jasadnya, maka keadaan sekarang keadaan yang paling nikmat bagi seorang ini seperti air yang keluar dari corong teko keluar mengalir dengan sangat ditampakkan kepada seorang. Jadi kematiannya bisa keluar dari jasad dengan nikmat, tetapi sebelum itu mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan kematian. Berbeda dengan orang kafir. Mungkin dia dalam keadaan berkoya-koya, berlehar-lehar, ya. Dia mendapatkan berbagai macam kepuasan dan kesenangan di kehidupan dunia. Tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Kemudian di saat kematian tersebut datang, hentakan-hentakan, tarikan-tarikan daripada makhluk yang menghajar dia, menyuruh dia keluarkan jasadnya. Ya ayat dengan nasib khabira ukhruji ila qabrillah wa sufi wa ajwa ya khidi keluarlah kepada tempat Allah kemarahannya itu kalau orang takut ya, dibentak-bentak oleh malaikat walau para ibu dalimi ibu dalimu firma hati maudal malaikat Islam kita.